Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, kita masih di pembahasan tentang masalah qiyas. Kita masuk pada aqsamul qiyas, macam-macam qiyas. Qiyas terbagi menjadi dua macam, qiyas jali dan qiyas khafi. Qiyas jali adalah ma thabatat illatuhu, manakala illahnya itu thabatat ada bin nasin, berdasarkan nas, atau ijma'in, atau berdasarkan ijma', atau maqtu'an fihi, bisa dipastikan binafil fariqi, tidak adanya beda antara al-asl dan al-fara'. Ya, maka kemarin telah kita sampaikan bahasanya illah itu ada yang mansusah, ada yang dasarnya nas, dan ada illah yang mujma'un alaiha, disepakati oleh para ulama. Kemudian ada illah yang mukhtalafun fihi, diperselisihkan karena dia satu hal yang bersifat istihadi. Kemudian terjadilah perbedaan cara memandang manakah yang menjadi illah, sehingga illahnya diperselisihkan. Nah, manakala qiyas itu dasarnya yang jadi landasan illah itu, maka jika illahnya adalah illah yang mansusah atau illah yang mujma'un alaiha, disepakati, maka qiyasnya disebut dengan qiyas jali. Misalu ma thabatat illatuhu bin nasi, contoh ma qiyas yang illahnya berdasarkan nas. Contohnya adalah qiyas terlarangnya istijmar. Istijmar itu adalah istinja tidak dengan air. Bidam dengan darah yang beku, yang najis, aljaf yang kering. Dikiaskan dengan larangan istijmar dengan rawsah, dengan kotoran hewan. Fa inna illatal hukmil asli, maka illah untuk hukum asal itu ada berdasarkan nas, yaitu Atta Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dua batu dan satu rawsah, kotoran hewan yang kering, supaya Nabi gunakan untuk istinja. Maka Nabi mengambil dua batu dan melempar dan membuang arawthah, kotoran hewan. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza riqsun, ini kotor. Wa riqsu maknanya an-najisu, dan riqsu artinya najis. Ya, maka karena Nabi katakan ini tidak boleh dipakai untuk istinja karena dia najis, ya, maka setiap benda najis tidak boleh digunakan untuk istijmar. Kemudian contoh qiyas yang illahnya berdasarkan ijma adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang qadhi untuk memutuskan hukum, wa ghadban, sedangkan dia dalam keadaan sangat marah. Maka dikiaskanlah larangan al-haqin, orang yang menahan, orang yang menahan dari buang hajat. Minal qadha, dilarang untuk membuat putusan hukum, dikiaskan dengan larangan orang yang dalam kondisi sangat marah untuk memutuskan hukum. Nah, ini adalah minal qiyasil jali, adalah contoh qiyas jali. karena li thubuti ilatil asli bil ijma, karena keberadaan ilah untuk al asal, kasus asal ilahnya berdasarkan ijma. Ulama sepakat bahasanya sebab kenapa orang yang sedang marah atau sangat marah dilarang untuk membuat keputusan hukum. Ulama sepakat ilahnya adalah tashwisul fikri, terganggunya pikirannya. Pikirannya terganggu, dia tidak bisa tenang untuk berpikir karena terganggu dengan emosi. Dia lagi marah besar. Wansighalul qalbi, dan sibuknya hatinya memikirkan amarahnya. Maka ketika dia diminta untuk memikirkan sengketa orang yang sengketa, maka tentu dia tidak akan fokus dan tidak akan berpikir dengan baik dan benar. Ya, hakin tepatnya adalah orang yang menahan kencing. Orang yang menahan kencing. Maka orang yang menahan kencing dalam kondisi kebelet, maka pikirannya tidak konsen. Jika dia diminta untuk membuat keputusan dalam keadaan kebelet, maka keputusannya ngaco. Keputusannya adalah keputusan yang asal-asalan. Karena yang penting cepat jawab, karena dia sedang sangat-sangat membutuhkan toilet. Maka dia tidak akan bisa berpikir secara jernih. Maka dia dalam keadaan taswisul fikri, pikirannya terganggu. Dan ini keadaan ini sama dengan keadaan orang yang sangat marah. Dia sedang sibuk memikirkan yang membuat dia marah. Maka jika dia disuruh untuk mikir yang lain, maka akan mikir seperlunya. Dan ini ilah yang disepakati oleh ulama, sehingga semua hal yang semua orang yang dalam kondisi taswisul fikri tidak boleh dia membuat keputusan-keputusan. Dikiaskan dengan masalah al-ghadban, orang yang sangat marah. Maka ini tidak hanya berlaku untuk orang yang kebelet kencing, demikian juga orang yang berlaku untuk kebelet berak, sama. Demikian juga orang yang sedang sangat sedih, maka dia tidak boleh membuat putusan peradilan, karena dia tidak konsentrasi. Orang yang sangat lapar, orang yang perutnya melilit-lilit, maka dia tidak boleh membuat putusan. Orang yang sedang kemudian mencret, dia tidak boleh membuat putusan peradilan. Kenapa? Semuanya adalah orang-orang yang dalam kondisi taswisul fikri, pikirannya terganggu, tidak bisa berpikir jernih. Maka dia tidak boleh yaqdi, tidak boleh membuat putusan peradilan. Tidaklah dia selesaikan terlebih dahulu keadaannya, kencingnya atau beraknya, dia hilangkan dulu sedihnya, dia hilangkan dulu mulesnya, menceretnya, baru dia berpikir baik-baik untuk kemudian membuat putusan ketok palu, buat putusan final siapa yang bersalah dalam kasus atau satu kasus sengketa. Kemudian yang ketiga, untuk bisa disebut atau jenis kias jali, makanan maktu'an fihi, sesuatu yang satu perkara yang bisa dipastikan binafil fariq, tidak ada beda antara kasus pokok dan kasus cabang. Contohnya qiyas haramnya merusak harta anak yatim dengan cara dipakai, kita qiyaskan dengan haramnya merusak harta anak yatim dengan cara dimakan. Maka Allah mengharamkan untuk memakan harta anak yatim. Maka larangannya adalah memakan harta. Maka harta anak yatim tadi berupa makanan, kemudian dimakan. Maka demikian juga manakala harta anak yatim itu berupa pakaian kemudian dipakai oleh pengurus anak yatim untuk kepentingan pribadinya, akhirnya kemudian rusaklah pakaian tersebut, maka ini sama haramnya. Binafil fariq bainahuma, karena tidak ada beda antara keduanya, yaitu sama-sama itlaf, sama-sama merusak. Maka mau memakan harta anak yatim, mau memakai pakaian anak yatim, mau membakar harta anak yatim, mau membuang harta anak yatim, sama. Nafil farik, tidak ada beda antara dua hal ini. Siapa yang menganggap berbeda, nah ini pikirannya tidak beres. Siapa yang menganggap itu beda, maka ini pikirannya error. Karena tidak ada beda di antara hal ini, sama-sama merusak harta anak yatim. Ya, kemudian yang kedua adalah qiyas khafi. Qiyas khafi adalah maqiyas sabatat yang ada ilatu ilahnya berdasarkan istimbat, penggalian hukum. Walam yuqta' fihi, dan tidak bisa dipastikan finafil fariq, adanya ya, tidak adanya perbedaan antara al-asl dan al-fara'. Contohnya mengkiaskan asnan dengan bur, fitahrimi riba, sama-sama haram dengan status riba, bijami', jami' itu nama lain dari illah. Dengan titik kesamaan, kalau mau diterjemahkan jami'nya, dengan titik kesamaan, dan titik kesamaan antara asal dan fara' itu sama dengan illah. Bijami' dengan illah, yaitu al-qail, sama-sama ditakar. Apa itu asnan? Asnan satu jenis tumbuhan yang tumbuh di tanah berpasir, yang tumbuhan ini dipakai atau abunya dipakai untuk mencuci pakaian atau mencuci tangan di masa silam. Nah, fa'ina ta'lil, maka illah berupa takaran itu layak lam yathbut, tidak ada dasarnya berdasarkan nas ataupun ijma', tidak pula bisa dipastikan tidak adanya beda antara al-asl dan al-fara', karena itminal ja'iz, karena boleh jadi kita bedakan keduanya dengan kita katakan bahasanya bur gandum itu dimakan sedangkan asnan tidak dimakan. Ya, karena dia untuk nyuci pakaian atau untuk cuci tangan, maka dia untuk keperluan luar dan tidak dimakan. Kemudian ya, maka kias yang khafi ini disinilah mahal ijtihad, ini menjadi ruang berijtihad. Boleh jadi ya, maka di sini sangat rentan dengan perbedaan pendapat. Ya, si A menilai ini bisa disamakan ke sana, si B tidak sepakat dengan kalau itu disamakan dengan ke sana. Kenapa? Karena ilahnya tidak disepakati, bukan pula satu hal yang ditegaskan dalam nas. Ya, nanti tinggal gimana cara pandangnya dan sudut pandangnya. Yang tentu kewajiban kita adalah memilih mana yang paling dekat untuk orang-orang yang punya kemampuan untuk memilih dari berbagai uraian dan alasan penetapan ilah, maka kita nilai manakah yang lebih pas dan lebih dekat dengan kenyataan. Kemudian kias syabah, kias berdasarkan kemiripan. Di antara kias ada yang disebut dengan kias syabah, yaitu far'un, kasus cabang itu yataraddad, membingungkan, baina aslaini, di antara dua kasus pokok, bisa dikiaskan ke A, bisa dikiaskan ke B. Yang A dan B ini keduanya mukhtalifai al-hukmi, berbeda hukumnya. Fihi, dan padanya kemiripan dengan masing-masing dari keduanya. Kasus cabang ini di satu sisi mirip dengan A, di sisi yang lain mirip dengan B. Fayulhaku bi aktharihima syabahan bihi, maka dikiaskanlah ya, bi aktharihima, dengan yang paling banyak miripnya dengannya. Ya, nama lain dari qiyas adalah ilhaq. Nama lain dari qiyas adalah ilhaq. Fayulhaq, yulhaq sama dengan yukos, dikiaskan. Ilhaq artinya digabungkan, penggabungan. Maka yang dimaksudkan di sini adalah penggabungan hukum. Hukum kasus ini kita gabungkan dengan itu. Maka yulhaq, maka kita kiaskan, kita gabungkan dengan kasus pokok yang paling banyak kemiripannya. Contoh, contohnya budak. Hal yang miliku bitamlik, apakah dia bisa memiliki harta? Bitamlik dengan proses pemindahan kepemilikan dikiaskan dengan orang merdeka, ataukah dia tidak bisa memiliki harta dikiaskan dengan binatang ternak? Maka di sini ada dua asal, yaitu orang merdeka dan binatang ternak. Dan ada farak, yaitu status hukum untuk budak. Idza nadzarna, jika kita lihat dua kasus pokok, yaitu orang merdeka dan binatang ternak, kita jumpai bahwasanya budak itu membingungkan di antara keduanya. Dari sisi dia adalah manusia yang berakal, mendapatkan pahala dan hukuman. Ya, dia menikah dan bisa mencerai, maka dia serupa dengan orang merdeka. Namun dari sisi budak itu bisa dijual, bisa digadaikan, bisa diwakafkan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, bisa dititipkan. Demikian juga yutman bil qimah. Ya, dia itu ganti ruginya dengan nilai. Wa yatasarrafu fihi, dan pemilik budak itu bisa mengatur-ngatur budaknya, menjualnya, ya, membelinya, tadi menghibahkannya, maka dia mirip dengan binatang. Waqad wajadna, dan kita jumpai bahasanya budak dari sisi at-tasarruf al-mali, penggunaan harta, dia lebih banyak miripnya dengan binatang ternak daripada dengan orang merdeka. Fayulhaqu biha, maka dia yulhaq, dikiaskan dan disamakan, digabungkan hukumnya dengan hukum binatang ternak. Maka tadi ada kalimat ganti ruginya bil qimah dengan nilai. Artinya jika ada budak yang diusuli oleh orang lain, akhirnya orang tersebut mematahkan tangannya, tangan si budak, maka ganti ruginya adalah ya, dengan melihat ya, selisih seandainya budak ini dijual dalam keadaan sehat atau dijual ya, dalam keadaan patah tulang. Oh, maka berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Nah itulah ganti ruginya, itulah diatnya. Kemudian wahadal qismu minal qiyas, dan qiyas jenis ini yaitu qiyas sabah adalah qiyas yang daif, yang lemah. Itlaisa baina wa bainal asli, karena tidak ada antara dia dengan kasus pokok, tidak terdapat ilah munasibah, ilah yang cocok, selain cuma mirip, dalam mayoritas hukum. Padahal kemiripan ini juga diperebutkan oleh asal yang lain. Kemudian yang terakhir di bab qiyas aqs. Di antara qiyas ada yang disebut dengan qiyas aqs, yaitu menetapkan kebalikan hukum asal kepada kasus cabang liwujud karena adanya kebalikan ilah hukum asal. Mereka para ulama mencontohkan hal ini. Dan kata-kata matsalu itu ya, di antara beliau tidak mengatakan wa mitsaluhu, namun wa matsalu. Ya, maka itu mengisyaratkan ya, minimal beliau kurang sepakat atau ragu-ragu tentang pas ataukah tidaknya sebagai contoh. Akhirnya beliau sandarkan kepada para penulis-penulis buku usul fikih sebelumnya. Mereka di buku-buku usul fikih biasa nyontohkan dengan kasus ini. Lain hanya kalau ya, wa mithaluhu, contohnya bla bla bla, maka ini mengisyaratkan kalau beliau sepakat itu pas sebagai contoh. Namun kalau penulis itu tidak yakin 100% ini pas sebagai contoh, karena dia tidak menemukan contoh yang betul-betul pas, ya, maka ya, dia maka penulis akan menggunakan kata-kata matsalu. Mereka para ulama mencontohkan. Mereka para ulama usul fikih ngasih contoh untuk qiyas aqs adalah sebagai berikut. Mereka contohkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jima yang kalian lakukan, dalam hubungan biologi suami istri yang kalian lakukan, sedekah itu terdapat sedekah alias berpahala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan syahwat atau sahwatnya dan dia mendapatkan ganjaran? Qal, maka Nabi sampaikan, apa pendapatmu seandainya dia salurkan dalam hal yang haram? Akana ali wizron, apakah ada beban dosa atas dirinya? Tentu jawabannya iya. Maka demikian juga jika dia letakkan, yaitu dia salurkan dalam hal yang halal, maka ada ganjaran untuknya. Fa'athbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tetapkan untuk kasus cabang, yaitu alwata al-halal, hubungan biologis yang halal, Nabi tetapkan padanya kebalikan dari hukum asal, yaitu alwata al-haram, yaitu hubungan biologis yang haram, liwujudi karena adanya kebalikan dari illah hukum asal. Asbata lil far'i, maka Nabi tetapkan untuk kasus cabang ajaran ganjaran karena dia adalah watak halal, sebagaimana dalam kasus asal terdapat dosa karena li'annahu watu haramin, karena dia adalah hubungan biologis yang haram. Maka asal dalam hal ini adalah zina. Ya, kemudian faraknya adalah hubungan suami istri yang halal. Ya, kemudian hukum dari al-asal adalah dosa. Hukum dari al-asal adalah haram, adalah wizrun, adalah dosa. Ya, ilahnya apa? Karena dia wat'u haramin. Maka untuk hubungan biologis yang halal suami istri, maka dia mendapatkan hukum ajrun, berpahala. Kenapa? Karena apa ada padanya kebalikan illah. Ada padanya kebalikan ilah asal. Ilah asal watak haram. Di farak kita jumpai watak halal. Maka ilah antara al asal dan al farak itu kebalikan. Di al asal ilahnya adalah hubungan haram, hubungan biologis haram. Di farak ilahnya adalah hubungan biologis halal. Kemudian hukum keduanya juga bertolak belakang. Ini hubungan biologi suami istri, hukumnya adalah berpahala. Nah, hukum di al-asal yaitu zina, hubungan biologis tersebut hukumnya haram, hukumnya berdosa. Dan hukum untuk al-fara' kebalikannya, yaitu berpahala. Ini yang dimaksud dengan qiyas aqs. Hukumnya kontradiktif, ilahnya juga kontradiktif. Namun ini dianggap berhubungan dengan itu. Hubungannya adalah hubungan qiyas. Ya, untuk keterangan tambahannya, maka tadi di qiyas jali disampaikan bahasanya qiyas jali ada tiga macam, yaitu yang ini melihat ya, yang pertama adalah manakala qiyas yang berdasarkan nas, tadi dicontohkan dengan rawsah. Nabi tegaskan rawsah kotoran binatang ya, ya, rawsah itu menurut sebagian ulama dia adalah kotoran ya, khusus kotoran kuda dan keledai. Sebagian lagi berpendapat bahasa yang dimaksud rawsah itu adalah kotoran khusus kotoran keledai saja. Maka rawsah itu tidak boleh untuk istitmar karena najis, maka dikiaskan dengan rawsah semua benda-benda najis. Contoh yang lain dari ilah yang mansus tentang hadis Nabi tentang masalah kucing. Ya, kucing ini ya, kan kucing yang dimaksudkan oleh Nabi adalah kucing yang makanannya tikus. Ya, yang tikus ini binatang yang kotor, dia gunakan mulutnya untuk kotor. Ya. Maka bagaimanakah ketika mulut kucing ini ya, kemudian kucing ini dekat-dekat dengan orang, boleh jadi ada orang yang dia tempelkan mulutnya ke kaki, ke ya, sarung, ke celana seorang yang ditempeli dan didekati oleh kucing. Apakah kaki kemudian sarung jadi najis karenanya? Maka tentang hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang badannya kucing, innaha laisat binajisin, badan kucing termasuk mulutnya itu tidak najis. Apa ilahnya? Innama hiya minat tawafina alaikum, karena dia adalah binatang atau makhluk yang suka mengelilingi kalian, nempel-nempel, dekat-dekat dengan kalian. Ya, maka di sini kita jumpai nas ilah suci dan tidak najisnya badan kucing, yaitu karena kucing ini tatufu ala nas, karena dia suka keliling-keliling dengan manusia, watu khalituhum, dan gaul dengan manusia. Ya, seandainya kucing itu dinilai najis, maka ini masyakkah, menimbulkan kesulitan. Maka di sini kemudian dikiaskan dengan kucing, ya, maka ada yang mengkiaskan dengan kucing, al-himar al-ahli, keledai. Ya. Keledai, ya, keledai li'anah minat tawafin, karena keledai itu termasuk binatang terutama di masa silam yang akrab gaul dengan manusia. Ya. Padahal daging keledai itu najis. Padahal daging keledai itu najis. Ya, namun ya, keringatnya, kulitnya dan seterusnya itu tidaklah mengapa, namun suci. Di antara alasannya adalah qiyas dengan kucing. Tentu alasan yang lain adalah Nabi memakainya, Nabi para sahabat memakainya, dan tidak ada ceritanya mereka menjaga diri darinya. Maka ini menunjukkan ya, kalau itu suci. Namun ya, alasan tambahan dia adalah kias dengan kucing sama-sama at-tawafin. Demikian juga dikiaskan dengan hal ini ya, ya, ya, dikiaskan dengan hal ini kalau di mazhab Hanabilah itu kiasnya adalah makhluk-makhluk dan hewan-hewan yang sejenis yang ukurannya maksimal seukuran kucing. Maksimal seukuran kucing, tidak boleh yang lebih besar daripada kucing. Namun yang di bawahnya kucing. Nah, kalau kaedah di mazhab Hanabilah dikiaskan dengannya hewan-hewan yang lain yang serupa yang ukurannya maksimal sebesar kucing. Namun sebenarnya yang jadi inti permasalahan ya, yang jadi inti permasalahan berdasarkan hadis ini adalah tawafnya, tawafa, gaulnya. Maka dikiaskan dengan hal ini adalah mulutnya tikus. Mulut tikus. Maka tikus di satu sisi itu termasuk tawafin. Ya. Dia tawafin meskipun bentuk tawafinnya beda dengan kucing. Dia tawafin. Orangnya sudah pada tidur, maka dia tawaf keliling kemana-mana. Kesana dan kemari dia kemudian pas kesana kemari boleh jadi dia kemudian nempelkan ke kakinya jalan-jalan ke seluruh lantai, kemudian mulutnya dia tempelkan ke sejumlah titik di lantai, kaki-kaki meja atau yang lain. Ya, boleh jadi beberapa bagian dari ya, boleh jadi kompor atau yang lain, tabung gas, boleh jadi dia cium-ciumi. Ya, ya. Nah, jika kemudian setiap pagi manusia dituntut untuk ya, kita anggap bahasanya itu najis, ya, maka konsekuensinya setiap pagi ibu-ibu harus ngepel ketika di rumahnya itu ada tikus, ngepel kaki-kaki meja dilap, terus kemudian ya semua boleh jadi semua gelas, piring dan seterusnya harus dicuci semua totalitas, bahkan kompor, kemudian tabung gas sudah harus dicuci. Maka ini masakoh azimah, maka ini kesulitan luar biasa. Nanti tidak ada perempuan yang mau jadi ibu rumah tangga nanti. Angkat tangan kalau setiap hari tugasnya harus nyuci itu semua. Ya, maka ya kaki ya tikus, kemudian badannya, kemudian kemudian mulutnya tidak kita katakan najis. Badannya nempel tembok, nempel ini ke ketemu dengan ini dan itu, ya, tidak harus dibersihkan. Alasannya kias dengan kucing, ilahnya tawafin, sama-sama suka muter-muter. Jadi gaul dengan manusia meskipun dengan model pergaulan yang berbeda. Kemudian contoh di antara kias yang kemudian berdasarkan ilahnya adalah contohnya adalah ijma di samping tadi tashwishul fikri. Contoh ijma yang lainnya adalah ya, anak kecil itu wajib ada yang mengurusi hartanya. Dia tidak boleh mengelola hartanya. Dia tidak boleh mengelola hartanya sendiri, namun harus ada pengurus yang mengurus hartanya. Nah, ulama sepakat ilahnya adalah as-sighar, karena dia masih kecil. Ilahnya disepakati ulama adalah karena sighar. Maka di sini dicontohkan, maka demikian juga fayuqasu alaihi, maka dikiaskan dengan masalah penggunaan harta, pembelanjaan harta yang tidak bisa ditangani sendiri namun harus ada pengurusnya, maka dikiaskan dengan ini al-wilayah fin nikah. Ya, maka dia harus, ya, ketika anak kecil atau perempuan yang belum baligh dinikahkan, maka tidak boleh tidak harus kemudian ada yang mengurusinya, ada walinya. Ya, maka ini tentu sebagai dalil tambahan. Ya, karena tentu hukum masalah ini tidaklah membedakan antara perempuan itu masih sudah baligh ataukah belum baligh. Ya. Kemarin telah kita bahas lemahnya pendapat Hanafiyah yang membolehkan perempuan yang baligh untuk menikahkan dirinya sendiri. Maka tidak ada beda, namun karena la nikah ila bil waliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, baik dia perempuan janda ataupun bukan janda, baik dia sudah baligh ataupun belum baligh. Ya, namun sebagai tambahan dalil untuk anak kecil yang dinikahkan dalam keadaan dia belum baligh, ya, maka ada tambahan dalil yaitu qiyas. Tambahan dalil qiyas. Kemudian contoh kemudian nafil farik tadi tentang masalah merusak harta anak yatim, baik dengan cara dimakan ataupun dengan cara dipakai. Maka meskipun ayatnya membahas tentang masalah makan, contohnya di surat An-Nisa ayat yang ke-10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia memasukkan dalam perutnya api dan dia akan masuk api yang menyala-nyala. Maka tidak ada beda antara merusak harta anak yatim dengan cara memakannya atau memakainya, membakarnya, membuangnya dan yang lainnya. Contoh yang lain adalah ya, Nabi sampaikan muru abna'akum, perintahkanlah anak-anak laki-laki kalian untuk sholat ketika berumur 10 tahun dan pukullah karena melalaikan sholat pada saat berumur 10 tahun. Perintahkan anakmu untuk sholat, anak laki-lakimu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Dan pukullah karena melalaikan sholat ketika umurnya 10 tahun. Hadisnya berkenaan dengan anak laki-laki. Dan berlaku juga anak perempuan. Tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah ini. Bagaimana tolak ukur mengetahui nafil fariq, tidak adanya beda di antara dua kasus. Maka di sini disampaikan annahuma istadda fi at-taqarrub. Jika istadda bi at-taqarrub, kedekatan di antara dua kasus itu luar biasa. Kedekatan di antara dua kasus itu luar biasa. Bihai sulaya kunuhuna kahajah, sehingga kita tidak memiliki kebutuhan ila ta'arud lil illah al jami'ah, untuk membahas tentang illah yang menyatukan di antara keduanya. Ya, maka disinilah berlaku ada qiyas binafil fariq. Qiyas karena tidak ada bedanya. Dan di antara qiyas yang tidak sah itu disebut dengan istilah al-qiyas ma'al-fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda, yang tentu ini adalah qiyas yang tidak sah. Ya. Karena ini dua hal yang berbeda, ya, maka tidak boleh disamakan, karena qiyas itu penyamaan. Kalau dia ma'al-fariq, ada perbedaan yang kontras di antara keduanya, maka menyamakannya adalah kedzaliman. Dan itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian tentang tadi qiyas khafi yang dalilnya ya, istihadi atau ilahnya adalah istihadi atau istimbati. Ya. Ini dicontohkan antara asnan atau usnan dengan bur. Contoh yang lain adalah hewan yang buta dua-duanya, dua matanya dikiaskan dengan yang buta sebelah dalam masalah tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Terdapat nas dari Nabi melarang berkurban dengan hewan yang buta sebelah. Maka dikiaskan dengan hewan yang buta sebelah, hewan yang buta dua-duanya. Maka ada ulama yang mengatakan illah dalam hal ini. Kenapa kita samakan yang buta dua-duanya dengan yang buta sebelah? Illahnya ada ulama yang mengatakan karena ini adalah midhannatul hazal, berpotensi kuat untuk kurus. Berpotensi kuat untuk kurus. Binatang yang buta sebelah karena tidak sempurnanya penglihatannya, maka kemungkinan besar makannya tidak lahap dan tidak maksimal. Karena dia kira makanan sudah habis, padahal ternyata masih ada. Akhirnya dia harusnya makannya sekian, akhirnya cuma separuh saja. Dan ini bolak-balik tiap hari demikian, kuruslah dia. Nah kalau hewan itu buta dua-duanya, dia tidak lihat makanan sama sekali. Ya, maka karena buta, dia sudah makan di satu tepi, habis. Ya, dia kira sudah tidak ada yang lain, padahal ternyata di sebelah sana ada makanan. Dia tidak makan. Ini demikian setiap hari, akhirnya dia kurus. Maka ada ulama yang mengatakan kita kiaskan ini dengan itu. Ya, kita kiaskan ini dengan itu. Ilahnya adalah midhannatul al-hazal, berpeluang besar, berpotensi besar untuk jadi kurus. Sebagaimana binatang yang buta sebelah itu potensi besar untuk kurus, maka potensi besar untuk kurus ini juga kita jumpai pada binatang yang buta dua-duanya. Dan ilah semacam ini mustambatah. Ini adalah penggalian dari para ulama. Dan kita tidak bisa menegaskan dan kita tidak bisa memastikan tidak ada beda di antara keduanya. Bahkan karena mungkin kita katakan dua binatang ini berbeda. Kalau butanya itu malah dua-duanya, itu malah berpotensi untuk gemuk. Nah, kalau binatang itu buta dua-duanya, malah berpotensi besar untuk gemuk. Kenapa? Karena ada yang ngasih makan. Nah, karena ada yang memastikan dia sudah makan apa belum. Pagi dikasih makan, siang kasih makan, sore kasih makan. Ada petugas khusus untuk melayaninya. Karena dia binatang yang buta dua-duanya. Dan kemudian nanti petugas khusus ini maka akan memilihkan makanan yang terbaik untuknya. Kalau itu rumput yang bagus-bagus. Lain halnya dengan binatang yang buta sebelah. Maka ya, dia akan dilepas, makan sendiri. Maka cari rumputnya tidak maksimal. Oh, kalau yang ini maksimal malahan. Lain halnya dengan binatang yang buta sebelah, maka dia akan digembalakan sendiri. Dan ketika digembalakan, maka dia tidak akan memakan kecuali yang dilihat oleh mata yang bisa melihat. Maka dari ini ada potensi untuk kurus. Maka mungkin dari sudut pandang yang kedua ini, ada ulama yang mengatakan beda hukumnya antara ya, binatang yang buta sebelah dengan binatang yang buta dua-duanya. Meskipun dalam hal ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, binatang yang buta dua-duanya itu hukumnya sama dengan yang buta sebelah, itu sama-sama tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian untuk kias sabah, maka tadi contoh kias sabah adalah kasus masalah budak, apakah dikiaskan dengan manusia ataukah dikiaskan dengan hewan. Contoh yang lain yang menggunakan kias sabah, contoh yang lain adalah status air madhi. Apakah air madhi itu najis dikiaskan dengan kencing, ataukah suci dikiaskan dengan air mani? Yang air mani ini suci menurut pendapat yang paling kuat. Maka di satu sisi, air mani ini mirip dengan kencing, yaitu dari sisi dia keluar dari farji, dari sisi tidaklah tercipta darinya anak, dari sisi tidak menyebabkan wajibnya mandi. Maka dari sisi ini dia serupa dengan, mirip dengan kencing. Namun dari sisi air mani itu keluar dari farji karena sebab syahwat, maka mani ini serupa dengan mani. Dan kesimpulannya, kesimpulan ulama fikih, dijumpailah bahasanya madhi itu lebih banyak miripnya dengan kencing, fayul haku bihi, maka kemudian dikiaskan dan disamakan dengan air kencing. Nah, dan perlu diketahui bahasanya, menurut jumhur ulama usul fikih, kias sabah itu tidak kuat untuk dijadikan hujah. Namun perlu diketahui praktek ulama fikih, ya, mereka ya, sangat rajin dan sering kemudian berdalil dengan kias syabah. Maka ini menjadi muktamad, satu pegangan pokok di antara fuqaha. Kalau ulama usul fikih mengatakan, atau jumhur ulama usul fikih mengatakan kias syabah itu tidak bisa dijadikan hujah. Namun perlu diketahui praktek ulama fikih, kias syabah itu adalah muktamad, pegangan pokok ulama fikih dalam dalam berbagai macam fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Dan bahkan itu adalah kias sabah itu adalah muktamad, adalah pegangan yang sangat pokok untuk membahas kasus-kasus kontemporer. Kasus-kasus kontemporer itu cara para ulama fikih menemukan hukumnya dicarikan kasus yang mirip yang telah dibahas oleh para ulama di masa silam. Oh, ini paling mirip dengan kasus ini, oh maka hukumnya demikian. Maka di sini kita jumpai contoh, bisa jadi kesimpulan di kajian usul fikih itu di dataran praktek, yaitu praktek fikih itu ternyata berbeda. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas sempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.